فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam rangka tafakkur fiddin majlis yang ke-25 ya. Pada saat majlis yang ke-25 yang melanjutkan kitab shalat. Kita bersalat tentang waktu-waktu salat. Tafakkur fiddin dengan kita tadhib fi adillati matni riwayati wa taqrib. Tadhib yang merupakan syarat matni riwayat wa taqrib atau matan Abi Syuja. Ini merupakan yang fikih dalam yang mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang mazhab para ulama banyak. Namun bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam salah satu fatwanya ketika ditanya tentang tafakkur fiddin tapi tidak metode mazhab, lalu diingkari oleh Syekh Al-Fauzan, kalau tidak pakai mazhab lalu pakai tafakkur alam siapa, metode fikih siapa, metode imam siapa? Dalam rangka tadarruj fi tafakkur fiddin yang hendaknya bukan kemarin yang diantara wasiat Ziyad Al-Abbani yang merupakan murid langsung Syekh Al-Abbani rahimahullah ta'ala, yang beliau pernah mendengar Syekh Al-Abbani berkata, "Kalau kuntum mutabatiban latamadhabtu bimadhabi Imam Syafi'i." Seandainya saja saya mau pilih satu mazhab saja, niscaya saya pilih mazhab Imam Syafi'i. Ya, mazhab yang lain tidak kita katakan itu batil, tidak ya. Masing-masing mazhab ya, itu ada kelebihannya masing-masing. Memang alangkah baiknya ya kita memulai tafakkur itu dari mazhab negerinya. Yang kemarin sudah kita yang mulai memasuki tentang pembahasan waktu-waktu sholat. Ya, sekedar review sedikit. Ya, az-zuhru awal waktiha zawalu syamsi wa akhiruhu idha sara lidukuli syai'i mithlahu ba'da dhilli zawal. Bahwa waktu zuhur awal waktunya zawalu syamsi, ketika matahari tergelincir. Ya, matahari tergelincir. Dia sudah ya tergelincir ke barat. Ya, matahari sudah tergelincir ke barat, bayangannya sudah ya ke arah timur. Ya, sudah mulai bergeser sejak atau dari bayangan terpendeknya. Bayangan terpendek. Kalau itu daerah yang tepat di bawah matahari, yakni sudah mulai ada bayangan ketika sebelumnya tidak ada bayangan benda tersebut. Yaitu maksudnya ba'da zawal. Wal 'ashru awwal waqtiha az-ziyadatu 'ala dhillil mithli. Waktu asar yang terbagi Al-Qadi Abu Syuja' membagi tiga waktu asar. Awal waktu, awal waktunya, yakni waktu yang paling afdal di awal waktu. Kapan awal waktunya? Az-ziyadatu 'ala dhillil mithli. Ya, yakni sejak bayangan benda itu lebih dari benda aslinya. Misalnya benda aslinya 50 cm. Ya, ketika bayangan benda sudah lebih dari 50 cm itu awal waktu asar. Ya, awal waktu asar. Wa akhiruhu fi ikhtiyar ila dhillil mithlain. Ya, sedangkan akhir waktunya waktu ikhtiar, yakni dia ya lahu an yatara an yuakhira ila dhaka alwaqt. Ya, dia boleh secara hukum syar'i mengakhirkan hingga waktu tersebut, yakni hingga waktu bayangan benda dua kali lipat benda aslinya. Ya, bayangan benda itu dua kali lipat benda aslinya. Yang ini berdasarkan hadis ya wayusalli biya asra hina kana dhillu mithlaihi. Nabi SAW pernah sholat yang bersama sahabat ketika bayangan benda itu dua kali lipat benda aslinya. Benda 50 cm bayangan bendanya 1 meter. Ya, boleh diakhirkan, ya, tidak dosa sama sekali, tidak makruh sama sekali mengakhirkan hingga waktu tersebut. Ya, mengakhirkan hingga waktu tersebut. Wafil jawaz, dan ada waktu jawaz. Tapi jawaznya ini jawaz ma'al karamiyah. Boleh, tapi bolehnya ini sebenarnya makruh. Ya. Secara hukum syar'inya boleh karena masih dalam waktu asar. Tapi kalau dia tidak melakukan hal ini, maka itu lebih afdol. Ya. Maka itu lebih afdol dan dia mendapatkan pahala kalau menghindari perbuatan ini. Ila ghurubi syams, batas waktunya hingga terbenam matahari. Ya, hingga terbenam matahari. Yang ini berdasarkan ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba asy-syams faqad adraka asra. Barang siapa yang dapat satu rakaat dari waktu asar sebelum terbenam matahari, maka dia sudah dapat waktu asar. Ya, batasan minimalnya dapat satu rakaat. Sebagian ulama seperti Imam Nawawi menambahkan waktu tahrim. Waktu tahrim haram, waktu yang haram. Ketika dia sholat di situ, kapan? Yakni ketika dia sengaja mengakhirkan sholat asar hingga tidak mencukupi untuk satu rakaat. Ya, tidak mencukupi untuk satu rakaat atau bahkan keluar dari waktunya. Sengaja melakukan hal tersebut, yaitu waktu at-tahrim. Ya, ditambahkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويسور العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات. مغرب waktunya hanya satu. Kapan itu? Yaitu sekadar azan terbenam matahari, azan, wudhu, menutup aurat, sholat 5 rakaat, yakni 3 rakaat maghrib, 2 rakaat sunnah. Selesai itu waktu maghrib habis. Ya, selesai itu waktu maghrib habis. Ini qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sedangkan qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i ini sudah kita bahas. Ya, sekedar review qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i, ya waktu maghrib itu sama seperti zuhur. Yani apa? Yang tadi baina ghurubi syamsi ila ghiyabi syafaq, memanjang antara terbenam matahari sampai hilang kemerahan. Ini qaul imam yang tiga selain Imam Syafi'i dan qaul qadimnya. Makanya qaul qadimnya Imam Syafi'i itu banyak didukung oleh ulama Syafi'i yang di kemudian hari. Ya, banyak ulama Syafi'i ya menguatkan qaul qadimnya daripada qaul jadidnya. Kenapa? Karena qaul jadidnya ini berdasarkan hadis Jibril. Hadis Jibril itu habis waktu sholat di Mekah. Sedangkan hadis-hadis yang lain yang lebih banyak dari hadis Abu Basar dari ya waktu hadis-hadis yang lainnya, waktu maghrib itu panjang, cukup panjang, tidak hanya satu waktu. Ya, maka banyak para ulama bahkan dari kalangan ulama Syafi'i sendiri ya tidak memegang pendapat ini untuk waktu maghrib. Untuk waktu maghrib. Yang dipegang adalah qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i bahwa waktu maghrib memanjang sejak terbenam matahari sampai hilang kemerahan di langit. Loh, ini kita menyisih qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i, menyisih Imam Mazhab. Bagaimana ini? Ya, saya ingin nukil sedikit ya perkataan Imam Asy-Syafi'i sendiri ya, di kitab beliau Jima'ul 'Ilm. Dan itu kitab ringkas bagus sekali menyebutkan beberapa masalah tentang usul fiqh. Ya. Imam Syafi'i berkata, ya, makanya para ulama Syafi'i sendiri juga berani menyelisihi imamnya ketika mereka punya dalil yang kuat. Ya, ketika punya dalil yang kuat. Ya, Imam Syafi'i sendiri mengajarkan seperti ini. Ya, Imam Syafi'i berkata, lam asma ahadan nasabahu nas au nasaba nafsahu ila 'ilmin yukhalifu fi anna fardallahi ittiba' amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taslima li hukmihi. Ya, saya tidak pernah mendengar orang yang dikatakan sebagai manusia, sebagai orang yang berilmu, atau orang yang mengatakan dirinya sendiri berilmu, yukhali, tidak ada khilaf di antara mereka. Ini maksudnya, masya Allah, bahasa Indonesia itu seperti ini, bagus sekali. Padahal kalau bahasa ringkasnya, lam yakhtalifin ulama, seperti itu saja. Tapi beliau bahasanya itu memang bagus sekali, rata menjadi. Maka yang banyak ulama mengatakan, ya, lawis tota'a, ya, an yu'abbir bi ahsan min ta'bir Syafi'i ila mastata'a. Seandainya orang mau menyampaikan sesuatu dengan ta'bir yang lebih bagus dari ta'bir yang Syafi'i, maka dia tidak akan mampu. Ya. Fasihannya sudah terkenal di Syafi'i. Yang maksudnya apa? Ulama tidak ada khilaf sama sekali. Fardullah, Allah wajibkan ittiba' rasulih. Allah wajibkan kita untuk ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taslima li hukmi. Allah wajibkan juga kita untuk berserah diri kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fala rabbika la yu'minuna hatta yahkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Adalah surat An-Nisa. Demi Rabbmu, mereka itu tidak beriman hingga apa in hakimu, menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim, ya, dan berserah diri kepada hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak ada pada dirinya itu keberatan terhadap hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat terhadap kewajibannya itu seperti itu, sebagaimana termaktub dalam ayat An-Nisa. Bi anna Allah lam yaj'al ahadin ba'dahu illa ittiba'ahu. Ya Allah itu sama sekali tidak menjadikan seseorang sepeninggal Nabi SAW untuk diikuti. Ya wa annahu la yalzamu qaulun bi kulli hal, dan diikuti dan terus berpendapat seluruhnya dengan pendapat dia sepeninggal Nabi SAW, maksudnya dengan pendapat orang sepeninggal Nabi SAW kita ikut semua pendapatnya. Allah tidak wajibkan seperti itu. Ya Allah tidak wajibkan seperti itu. Illa bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa anna ma siwahuma tabi'u lahuma. Kecuali apa? Kecuali yang wajib diikuti semuanya, seluruhnya tanpa pilih-pilih, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selain dua dari itu mengikuti dua hal ini. Ya, masyaallah, wasiat yang bagus sekali yang dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, makanya para ulama Asy-Syafi'i sendiri, ya, itu ya ada di antara mereka menjadi sini mazhab imamnya tidak lama selamanya hujjah, ya, selamanya hujjah. Bahkan ada sebagian kecil, ya, Imam Ad-Darimi, tapi Ad-Darimi saya lupa nama lengkapnya apa, ini bukan Imam Ad-Darimi Suhaibus Sunan, itu dia banyak sekali menjadi sini mazhab Imam Syafi'i, banyak, bahkan sampai ulama Syafi'i sendiri tidak, ya, ini beliau ini masih mazhab Syafi'i atau sudah mulai mutlak, ya, karena banyak sekali menjadi sini madzhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, intinya yang membahas sesuatu itu dengan hujjah. Ya, makanya adalah sholat maghrib, ya, banyak ulama Asy-Syafi'i yang meninggalkan qaul jadinya Imam Asy-Syafi'i. Wal 'isya, ya, ini yang belum kita bahas. Ya. Wal 'isya, waktu 'isya wa awwal waqtina idza ghaba syafaqul ahmar. Ya, awal waktu isya adalah ketika kemerahan di langit itu hilang. Ya, kemerahan di langit itu hilang. Wa akhiru fil ikhtiyar ila thuluthil lail. Ya, sedangkan waktu akhirnya secara ikhtiar yang dia boleh, yang memilih mengakhirkan hingga waktu tersebut adalah hingga sepertiga malam. Ya, hingga sepertiga malam. Wafil jawazi ila turu'il fajri ats-tsani. Waktu jawaznya bolehnya ketika hingga fajar yang kedua, fajar shadiq. Ya, fajar shadiq yang kedua. Ya. Tapi ini jawaznya nanti ini terbagi dua. Jawaznya ini terbagi dua. Ya, ini perkataan Al-Qadhi Abu Syuja' dalam Adab beliau, Allah yaitu Muttaqi. Awal waktunya hingga kemerahan di langit itu hilang, dan itu memang akhir waktu maghrib. Sebagaimana dalam hadis Abu Barzah Al-Asqalani, ya, waktu maghrib, ya, malam yang disyafaq, waktu maghrib itu selama kemerahan di langit tidak hilang. Ya, maka ketika kemerahan di langit hilang, ya, berdasarkan hadis riwayat Muslim tersebut, itu sudah awal waktu isya. Ya, awal waktu isya. Ya, berdasarkan hadis Abu Barzah Al-Asqalani dalam riwayat Imam Muslim. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil lail. Ya, dia boleh mengakhirkan, tidak ada makruh sama sekali, apalagi haram. Mengakhirkan hingga sepertiga malam awal. Sepertiga malam awal. Kalau malam dibagi tiga, ya, anggaplah jam 6 sampai jam 5 misalnya. Ya, jam 6 sampai jam 5, 11 jam dibagi tiga. Berapa kurang lebih? 3 jam. 3 jam 20 menit. Kurang lebih ya? 3 jam setengah. Enggak, 3 jam 20 menit. 3 jam 20 menit tambah 6 sampai setengah 10 kurang lebih. Sepertiga malam awal. Ya, sepertiga malam yang awal boleh diakhirkan hingga waktu seperti itu. Bahkan sebagaimana sampai hilang. Waktu isya itu yang afdal mana? Di awal waktu apa diakhirkan? Ulama khilaf dalam masalah tersebut. Ya, sebagian ulama tetap pegang awal waktu. Sebagian ulama ya bahwa waktu yang afdal itu diakhirkan. Kenapa? Karena pernah Nabi SAW mengakhirkan waktu sholat isya. Ya, yang dijelaskan oleh para ulama bahwa diakhirkannya itu hingga sepertiga malam yang awal. Ya, kemudian ya, sahabat itu masih sampai ada yang tidur. Anak-anak sudah pada tidur. Ya, kemudian Nabi SAW keluar untuk sholat. Sholat isya, selesai sholat beliau bersabda, innahu la waktuha laula an asyqa ala ummati. Ya, sesungguhnya ini itu la waktuha. Sungguh benar-benar waktunya, ini waktu yang bagus. Kalaulah tidak memberatkan umat. Jadi waktu ikhtiar. Hadis ini ya, dari madzhab Syafi'i membatasi waktu ikhtiar, boleh diakhirkan. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan itu bukan waktu ikhtiar, tapi waktu afdal. Tapi itu waktu afdal diakhirkan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la waqtuha laula an asyqa 'ala ummati." Yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat isya di waktu tersebut sepertiga malam yang awal, khawatir memberatkan umatnya. Ya, khawatir memberatkan umatnya. Lapas hadisnya itu kan ya, kita renungi mirip dengan fadilah siwak. Ya, mirip dengan fadilah siwak. Laula asyqa 'ala ummati lamatu bisiwak 'inda kulli shalatin. Sebagian riwayat yang 'inda kulli wudhu'in, riwayat Ashabus Sunnah. Inda kulli wudhu'in fadilah siwak. Maka ini fadilah waktu isya. Ya. Bahkan sebagian ulama ini waktu yang afdal daripada di awal. Tapi khawatir kesulitan umatnya. Khawatir ada yang sudah ketiduran, ya, atau dia susah menunggu hingga ya, jam sekian, ya, sulit. Maka itu tidak sampai ya, jadi perintah wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan itu ya, sunnah untuk diakhirkan hingga waktu tersebut. Wabil jawaz ila tulu'il fajr tsani. Waktu jawaz, waktu boleh ya hingga terbit fajar kedua. Hingga terbit fajar kedua. Fajar kedua maksudnya adalah fajar salih. Fajar itu ada dua macam. Fajar kadib, yang dia itu muncul ya, secara vertikal seperti ekor serigala, kemudian hilang, kemudian gelap lagi. Itu fajar kadib. Ada fajar salih. Ya, kata Nabi SAW di sebagian riwayat, ya, tapi diiktilafkan apakah sahih atau tidak. Ya, innahu kadhalika sirhan, seperti ekor ya, rubah, muncul hilang. Itu fajar kadib. Adapun fajar salih, dia muncul di ufuk kemudian menyebar secara horizontal. Ya, wa huwa al-muntashiru dawuhu mu'taridan. binawahis samai yaqubuhu dhiya'u. Ya, fajar kedua itu maksudnya adalah fajar yang menyebar cahayanya memanjang ya di sepanjang langit. Ya, horizon langit yang kemudian dia akan ya setelah fajar itu muncul lagi cahaya, bertambah kuat cahayanya. Ya, cahayanya bertambah kuat. Bi khilafil awal fa innahu yadhhuru mustaqilan. Ya, beda dengan fajar awal. Fajar awal, fajar kadzib itu munculnya secara vertikal. Ya'lubu dhawun tawilun kadzalika dhibbi, thumma ta'qubuhu zulmatun. Kalau fajar kadzib itu seperti cahaya, seperti ekor serigala, setelah keluar cahaya itu gelap lagi. Setelah keluar cahaya itu gelap lagi. Maka waktu jawaz itu mana yang dimaksud? Fajar yang kedua, fajar yang bertambah terang, yang sudah masuk waktu subuh. Ya, sudah masuk waktu subuh. Loh, dalilnya mana? Dalilnya ya sebagaimana dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Mughal hadis dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Qatadah, ya ana innahu laysa fi an-nawmi tafriq. Ya, tetapilah bahwa tidur itu bukan ya lalai atau dia ya berdosa karena hal tersebut. Ya, innama tafriqu 'ala man innama tafriqu 'ala man lam yusalli salata hatta yati'a waqtu salati al-ukhra. Sesungguhnya yang namakan lalai itu, yang salah itu jika dia mengakhirkan sholat sampai datang waktu sholat yang berikutnya. Ya. Dalamnya dari mana? Kondisinya, yakni waktu sholat yang baru itu muncul bersamaan dengan waktu sholat yang sebelumnya itu habis. Waktu akhir waktu isya kapan? Ya ketika sudah muncul waktu subuh. Ketika sudah muncul waktu subuh itu sudah habis waktu isya. Dalamnya dari situ. Ya. Kecuali salat subuh. Ya, salat subuh karena dia ada dalil khusus. Ya, dalil khusus dia itu ila tulu' syamsi sampai terbit matahari habis waktu salat subuh. Ya, ini dalilnya tentang waktu salat isya. Ya, tapi waktu jawaz ini sebagian ulama Syafi'i itu membagi lagi sebenarnya. Ya, ini al-jawaz saja dengan al-jawaz ma'al karamah. Ya, sebagaimana dimukil dari Imam Al-Ghazali bahwa lil-isya waktu karamah wa huwa ma baina fajrayn. Antara fajar awal dengan fajar kedua itu boleh salat isya itu yajuz, boleh, tapi ma'al karamah. Ya, ma'al karamah kenapa? Karena dia sudah hampir habis waktunya ketika fajar awal dengan fajar kedua. Itu jawaz ma'al karamah. Sebelumnya waktu jawaz. Ya, sebelumnya itu waktu jawaz. Ya, ini sebagian ulama Syafi'iyah yang membagi menjadi empat. Kalau mau dibagi lima lagi ya pasti ada. Setiap pembagian itu ada waktu tahrim namanya. Ya, ini dia sholat sudah keluar waktunya dengan sengaja. Ya, kalau mau dibagi ditambahkan waktu tahrim. Ya, ini tentang waktu sholat isya. Wasubhu, ya, sedangkan sholat subuh awal waktiha tulu'ul fajri tsani. Awal waktu subuh adalah terbit fajar yang kedua. Ya, dengan terbit fajar yang kedua. Wa akhiruhu fil ihtiyar ila al-isfar. Ya, dan akhir waktunya secara ikhtiar ya boleh pilih masukkan hingga waktu tersebut ila isfar, ketika isfar, isfar itu di mana al-ghidha'ah mulai bercahaya. Ya, ketika mulai bercahaya. Wa fil jawaz ila tulu' asy-syams, dan boleh ya, dan ini berbatasan dengan akhir waktunya hingga terbit matahari. Ya, hingga terbit matahari. Ini waktu subuh. Ya, dari waktu subuh ya diantaranya hadis Abu Baza al-Aslami. Ya, waktu subuh ila tala'il fajr. Waktu subuh itu ketika terbit fajar. fajar yang dimaksud sebagaimana sudah dijelaskan, fajar yang kedua ya, dijelaskan lagi oleh riwayat Ad-Darqutni ya, dan yang lainnya, walaupun itu ada pembicaraan tentang kesesuaiannya, yakni fajar yang menyebar di ufuk secara horizontal ya, fajar yang ada di ayat Al-Baqarah, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Fajar itu ya, fajar masuk waktu subuh, jadi itu awal waktu subuh. وَأَخِرُهُ فِي الْإِخْتِيَارِ إِلَى الْإِصْبَاحِ ya, boleh dia mengakhirkan hingga isbah, hingga bercahaya ya, mulai agak terang tapi masih belum kelihatan mataharinya. Sudah mulai agak terang tapi belum kelihatan matahari. Isfar yang ini diriwayatkan berdasarkan hadis ya asbiru, ada beberapa as, ada dengan lafaz asbihu bisubhi fa innahu a'lamu li ujurikum, sebagian berat di tajri ya, subuhlah sholat subuh ketika waktu isbah sudah agak terang. Sebagian lafaz asfiru bisubhi fa innahu a'lamu lil ajr, salat subuh ketika isfar ya, ketika isfar sudah agak terang karena itu lebih ya besar untuk pahala kalian. Itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Syafi'i juga meriwayatkan dalam Al-Rumiyah dan dari para ulama lainnya. Memang ada pembicaraan tentang kesahihannya, bahkan Imam Ibnu Abdilbab ya, beliau membahas hadis ini bahwa sanadnya yang paling bagus itu sanadnya dari jalan Baqi Ibnu Walid, dari Syu'bah, dari Daud Al-Basri, itu sanad paling bagus, tapi kemudian dikritisi oleh Imam Ibnu Abdilbab. Baqi itu mudallis, mengambil anak dhaif, tapi dhaif ini maksudnya dhaif pun bisa lebih tadlis ya, dhaif dengan sebab tadlis. Mana sebagian ulama seperti itu, ada yang mendhaifkan rawi kalau dia sudah mulai melakukan tadlis. Sebagian ulama memperinci tadlis itu dia laisa dhaifan mutlaqan, bukan dhaif secara mutlak, tapi apa, baru dhaif kalau riwayatnya dengan an, dia riwayatkan dengan an fulan. Nyatanya hadis ini diriwayatkan dengan an syubah ya, dia riwayatkan dengan an anak ya, maka itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdilbab. Nabi Syekh Rahimahullah Ta'ala berbawakan hadis ini ya, beliau taktis ya, turunnya banyak sekali, yaitu saling menguatkan satu sama lain ya, bahkan beliau katakan itu sahih biturukihi ya, insyaAllah itu sahih dengan seluruh jalan-jalannya ya, hadis isfar namanya, itu hadis isfar. Menurut Madzhab Syafi'i, hadis isfar itu jadi batas ikhtiar, boleh dilahirkan hingga agak terang seperti itu ya, hingga agak terang seperti itu boleh, tidak mengapa. Namun ulama khilaf ya, ulama khilaf ya, mana yang lebih afdal, sholat ketika gelap yakni awal waktu muncul fajar, kalau dalam hadis namanya ghalas atau taglis ya, awal muncul fajar kan masih gelap tuh, masih gelap, baru nanti dia muncul sedikit-sedikit, awalnya masih gelap. Mana yang lebih afdal, apakah sholat ketika gelap seperti itu atau diakhirkan hingga sudah agak terang ya, sudah agak terang ya. Ini khilaf yang cukup ya, ramai di kalangan para ulama. Adapun Madzhab Syafi'i, yang afdal itu sholat ketika gelap, awalnya dari gelap, tetap awal waktu subuh itu di awal waktunya ketika terbit fajar yang kedua, terbit fajar shadiq, walaupun itu masih agak gelap ya. Ini madzhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa subha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusaddiha bi qalas." Adapun waktu subuh Nabi SAW biasa kana yusalli. Kalau sudah ada kana kemudian diikuti dengan fi'il mudhari, itu dalalatun 'ala al-istimrar fil madhi, menunjukkan apa? Itu biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Ya. Kalau bahasa kerennya itu past continuous tense. Mas Mato berarti nggak past continuous tense? Hah? Yang berulang-ulang saja. Yang sering dilakukan. Continue sedang berlaku, tapi di masa lalu. Di masa lalu. Past. Selalu dilakukan. Iya. Yeah. Past continuous tense. Kalau dia tense Inggris. Kalau bahasa Arab, karena plus biar mulai itu rutin dilakukan oleh Nabi SAW di masa lampau. Ini dari Imam Asy-Syafi'i dan para ulama yang lainnya. Sebagai ulama berpendapat bahwa waktu subuh itu yang afdol jangan di awal waktu ya, jangan di awal waktu, tapi nunggu agak terang. Nunggu agak terang, yakni waktu isfar. Ketika sudah mulai agak terang, baru sholat. Baru sholat. Ini mazhab Imam Sufyan ats-Tsauri dari Imam Abu Hanifah. Ya, berdasarkan hadis tadi yang saya sebutkan, asbiru bis-subhi. Ya, sholat subuhlah ketika isfar. Sedangkan isfar itu secara bahasa Arab maknanya al-kashf wat-tabyin. Sudah membuka. Asfaratil mar'atu wajhaha. Wanita itu membuka wajahnya. Yani sudah mulai terbuka, sudah mulai terang. Itu makna isfar. Menurut mazhab Sufyan ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah, salatnya itu ketika sudah agak terang. Dijawab lagi oleh ulama yang mengatakan bahwa yang afdol itu awal waktu, gelap. Bagaimana jawaban mereka? Al-isfar di situ bukan nunggu terang, tapi tayaqqulul fajri, sudah yakin masuk fajar. Ya, sudah yakin masuk fajar. Ya, sebagaimana dikutip oleh Imam At-Tirmidzi, ya qala Imam At-Tirmidzi qala Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq ma'na al-isfar an yadhha al-fajr fa la yashakku fihi. Ya, makna isfar itu dia sudah jelas fajar sholatnya, tidak ada keraguan lagi. Itu sudah fajar sholat, yakin. Bukan dibangun di atas dugaan fajar sholatnya, tapi sudah benar-benar melihat. Itu makna isfar. Beberapa menafsirkan isfar seperti ini, menafsirkan lafaz isfar dengan lafaz yang lainnya. Karena ada dalam lafaz asbihu bisubhi, asbihu, asbaha yusbihu, secara bahasa itu al-dukul di waktu subhi, sudah masuk waktu subuh walaupun belum terang. Sebagai lafaz seperti asbihu bisubhi, bukan dalam lafaz asfir. Ya, maka maksudnya itu saling menafsirkan lafaz yang satu dengan yang lain. Karena hadisnya sama. Ya, yang ini maksudnya sudah yakin waktu subuh. Bukan yang nunggu sudah masuk subuh, nunggu terang dulu, bukan. Ya, bukan demikian yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Ya. Pola ya, yang lebih afdal itu subuh di awal waktu. Ya, subuh tetap di awal waktu. Ya, sebagaimana dari yang sudah dijelaskan, dan makna isfar itu bukan nunggu terang, tapi sudah yakin waktu subuhnya. Dikuatkan oleh hadis yang lain. Hadis yang lain apa? Waktu subuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'u baina sittina ila al-mi'ah. Waktu subuh itu bagaimana nunggu terang. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau waktu subuh itu biasa baca 60 sampai 100 ayat. Nunggu terang baca 60 sampai 100 ayat, selesai salat bisa keluar waktu. Ya, bisa keluar waktu. Tapi apa? Digabungkan dengan hadis terlis, maksudnya apa? Nabi SAW sudah sholat subuhnya itu di awal waktu fajar, gelap. Baca 60-100 ayat, masuk waktu isfar, sudah mulai terang, ya. Itu sudah saling mengenal satu sama lain. Kenapa? Karena baca sholat subuh itu panjang. Ya. Baca sholat subuh itu panjang. Ya, Allah, ya. Sebagai contoh memang pendapat yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan jumhur para ulama tetap paling afdal itu di awal waktu. Kemudian dia sholat subuhnya itu dipanjangkan. Ya, makanya kalau sholat subuh panjang jangan ada yang batuk-batuk. Ya. Ya, sunnahnya batuk-batuk sholat subuh panjang itu sunnahnya panjang. Ya. Ya, ini pembagian waktu-waktu sholat. Fasl. Ya, kemudian pasal yang baru. Ya, masya Allah, ini kita baru sekali. Awal kewajiban itu sholat. Kemudian beliau bahas dahulu hal-hal sebelum sholat, tentang air, tentang doa, tentang berbagai macam, ya, najisnya. Belum masuk sholat, belum ini. Baru masuk syarat-syarat itu wujud sholat. Syarat-syarat wujud sholat. Masih pembahasannya tentang sebelum sholat dulu. Sebelumnya waktu sholat. Waktu sholat kan sebelum sholat. Ya, masya Allah, seperti itu para ulama menyusun tertib kitab itu bukan main-main. Ya, tertib itu udah pas. Mana dahulu yang awal? Ya, mana dahulu yang awal dilakukan, dilakukan, dilakukan, dilakukan. Pas sebelum benar-benar sholat baru masuk pembahasan inti tentang sholat. Ya, ini membahas tentang syarat itu wujud di sholat. Ya, syarat-syarat wajib sholat. Syarat, ya, secara bahasa Arab itu mana alamah. Syarat itu alamah, tanda. Sedangkan kalau syarat, ya, dalam yang kita fikih atau dia usul fikih, ma idza intafa intafa syai. Jika syarat ini tidak ada, maka sesuatu yang disyaratkan itu tidak ada. Saya ringkas saja. Sebenarnya ada lanjutan, tapi saya ringkas. Kenapa? Karena patokan inti dalam syarat itu bahul ada ketika tidak adanya. Inti dalam syarat itu ketika tidak ada, yang berpengaruh terhadap hukum. Syarat ketika tidak ada, maka sesuatu yang disyaratkan tidak ada. Contohnya tolong. Tolong ketika dia tidak tolong, atau bahkan tolongnya tidak sempurna, walaupun hanya satu fardu wudu saja, maka salatnya sah tidak? Tidak. Maka wudu itu syarat sah salat. Syarat sah salat. Jika tidak ada, maka sesuatu yang disyaratkan itu tidak ada. Jadi bang, hah? Masih ingat bahasa kita? Bahasanya syarat jika jika sesuatu itu tidak ada, jika syaratnya maksudnya sesuatu itu syarat tidak ada, maka sesuatu yang disyaratkan tidak ada atau tidak sah. Ma idza intafa intafal masyru'. Kalau bahasa Arabnya seperti itu, atau intafa syai'. Jika tidak ada, maka sesuatu yang disyaratkan dengan syarat ini juga tidak ada, tidak berlaku. Contohnya apa? Menutup aurat. Menutup aurat syarat sah salat. Kalau dia tidak tutup aurat, salatnya sah tidak? Tidak sah. Tidak ada. Tidak ada dalam hal laizi, tidak mencukupi salatnya. Walaupun dia, ya, secara perbuatannya melakukan. Kemudian syarat ini sebenarnya terbagi lagi. Ada syaratus sihah, ada syaratul kamal, ada ini syaratul wujud. Syaratul wujud. Syaratul sihah seperti tadi wudu. Kalau dia tidak ada, maka ibadah yang disyaratkan itu tidak sah. Menutup aurat, wudu syarat sah. Kalau tidak ada, salatnya sah tidak? Tidak sah. Niat dalam puasa syarat sah. Sebagai ulama ini ada khilaf kalau niat itu rukun apa syarat sah. Anggap saja syarat sah. Kalau tidak ada, sah tidak puasanya? Tidak sah. Hah? Tidak sah. Ya, tidak sah. Harus ada niat sebelum terbit fajar. Ada syaratul kamal. Syaratul kamal. Jika tidak ada, suatu ibadah itu masih sah tapi tidak sempurna. Tapi tidak sempurna. Contohnya apa? Contohnya al-kafa'ah fin nasab dalam pernikahan. Sukufu dalam urusan nasab. Ya, dalam urusan menikah. Menikah Mas Marto nikah dengan orang Jawa. Sepupu dia. Sepupu. Kalau pada Allah, ya, cari lagi yang makrominya. Sepupu tidak? Enggak. Hah? Sepupu tidak? Enggak. Ya, itu tidak sekufu dari segi nasab. Kenapa? Karena nasab itu dibagi dua, nasab para ulama. Nasab paling bagus itu Arab. Arab pun bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi itu Ahlul Bait. Ahlul Bait dari Rasulullah, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, kemudian kerabat-kerabat yang dekatnya lagi. Kemudian Arab makin jauh, itu makin di bawah nasabnya. Setelah Arab semua habis, ya Arab Aliyah, Arab Musta'ibah, baru Arab. Sebagai nama mendahulukan ya, nasabnya bagi Israel, karena dia nasabnya dekat orang Arab. Sebagian orang Ajam itu sama. Ajam, orang Arab itu ikatannya sama saja. Ya, sama saja. Ini sekufu dalam nasab pernikahan. Kalau tidak sekufu, pernikahannya sah tidak? Sah. Tapi kurang sempurna. Kurang sempurna kenapa? Karena nasab itu penting. Bukan penting juga. Bukan penting dalam hal gak boleh. Gak ada, bukan. Tapi apa? Itu mendukung kelangsungan pernikahan. Misalnya apa? Kalau dia nasabnya sekufu, wanita itu contoh lebih taat kepada suaminya, lebih taat kepada suaminya, dia tidak membantah, saling mengerti adat istiadat masing-masing. Ya. Beda kalau Mas Mantor ya, cari orang mana? Orang Cina, ya, itu bisa ribut tiap hari. Hah? Nggak mau ada. Oh, ya. Beda istiadatnya, bisa ribut. Menurut kebiasaan dia ini bagus, menurut adat istiadat nasab ini, keluarga ini, bangsa ini, itu jelek. Itu bisa ribut. Walaupun itu bukan syarat sah, tapi itu sempurna juga ada. Apa buktinya itu syarat kamal bukan syarat sah? Buktinya adanya ya, orang-orang di zaman Nabi SAW yang nasabnya itu di bawah kependidikan oleh Nabi SAW. Seperti Salman Al-Farisi, bila di Merauke itu istrinya orang Quraisy. Ya, padahal nasab Faris dan nasab Habasyah itu di bawah orang Arab, apalagi di bawah Quraisy. Ini satu kamar. Saya pahami? Atau mungkin mau? Ada lebih dahulu? Ya, kita lanjutkan sedikit. Syarat itu wujud. Ada syarat wujud. Apa itu syarat wujud? Idza dafa lam yajib. Kalau dia tidak ada, maka tidak wajib. Kalau dia ada, maka wajib. Kalau syarat-syarat ini ada, maka dia wajib sholat. Termasuk orang yang wajib sholat. Jika syarat ini tidak ada, bahkan tidak ada satunya saja, maka dia tidak wajib sholat. Ya, itu makna syaratul wujud. Syarat itu wujud di sholat salah satu asya. Ya, syarat-syarat wajib sholat itu ada tiga hal. Al-Islam, yang pertama adalah Islam. Orang Islam dia wajib sholat. Ya, sebagaimana perintah Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dalam kau pertama kali mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah masuk Islam. Fa in mata' min dhalika fa akhbiru anna Allah iftarad 'alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa laylah. Kalau mereka sudah taat, baru sampaikan Allah wajibkan mereka sholat 5 waktu. Sudah Islam baru sholat. Ya. Dan orang kafir, ya, dia tidak wajib sholat. Kalaulah dia sholat, sholatnya tidak sah. Ya. Kalaulah dia sholat, sholatnya tidak sah. Ya, pernah diceritakan, ya, sebagian syekh kita, bahwa ada orang kafir. Dia orang kafir orientalis. Dia pura-pura masuk Islam, ya, masuk Islam, belajar, bahkan hafal Al-Quran, belajar fikih-fikih Maliki. Fikih Maliki. Pernah suatu saat dia jadi imam. Dia jadi imam. Padahal dia orang kafir, pura-pura masuk Islam. Dia mau belajar aja tahu Islam dari mana supaya tahu cerahkan. Dia jadi imam. Ya, udah selesai khatam fikih Maliki, ya, dia pulang ke negerinya, balik kafir lagi. Kemudian dia tulis surat, ya, pernah hari ini saya jadi imam sholat kalian, itu wajib kalian pulang. Kenapa? Karena Imam Malik berkata di Al-Mudawwar Al-Kubra seperti ini, seperti ini. Jadi wajib syarat Islam, ya, sholat kalian tidak sah, karena saya itu bukan muslim. Masya Allah, orang kafir berarti fikih. Syaratnya itu Islam. Tapi apakah orang kafir ketika dia tidak wajib sholat dalam artian apakah nanti dia di akhirat terbebas begitu saja? Tidak, ya, tidak. Ini maksudnya, maksud para ulama, al-kuffar muqattabun bi furu'i syariah. Belum ada khilaf di situ. Apakah orang kafir terkena khitab syar'i, terkena perintah dan larangan? Kalau dia melanggar perintah atau melakukan larangan, berdosa atau tidak? Berdosa sebenarnya. Orang kafir yang sholat berdosa sebenarnya. Belum, tapi kalau dia sholat, tidak sah juga. Tidak sah, ya. Ini sebenarnya ada khilaf juga. Bisa dikasih saja, tetap dia berdosa dengan tidak sholatnya tersebut. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman kepada orang kafir, masalakatum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dijawab, dahulu kami tidak sholat. Walam nakum nut'imu miskin. Kami tidak memberi makan orang miskin, itu maksudnya bayar zakat atau sedekah yang wajib. Walaupun menurut ilmu miskin, wakun dan aku tu marah kau ini. Larangan. Dahulu kami berbicara bersama orang-orang yang berbicara, menjadikan Islam. Wakun dan juga ibu biomiti. Dahulu kami mendustakan hari kiamat. Ini orang kafir, mendustakan hari kiamat, kafir. Ya, tapi Allah sebutkan bahwa mereka disiksa juga karena tidak sholat. Ya, tidak sholatnya itu juga menjadi sebab siksa mereka. Ya. Wal buluh, ya, dan juga syarat wajib yang kedua itu balik. Ya, balik ditandai dengan apa? Ditandai dengan tiga hal. Ya, yang pertama al-khulu. Wa huwa an yara fi manamihi ma yunziru bihi al-ma'u dafiq alladhi yakunu minhu al-walad. Yani kalau dia mimpi, ya, mimpi basah, mimpi dan dia keluar mani, ya, kalau dia sampai mimpi keluar mani, maka itu dia sudah balik dengan mimpinya tersebut. atau aniyastak mila khamsata asyara khamsa asyara sana. Dia sempurna 15 tahun. Dia tidak mimpi, tapi sudah pas 15 tahun Hijriyah, Qolariyah. Maka dia sudah terhitung baligh. Dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Ya, qultu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hari perang Uhud, waktu itu umurnya 14 tahun. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terima Abdullah bin Umar. Pada mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terima. Kalau saya ikut perang, tak boleh ikut perang. Tapi ketika perang Khandaq di tahun berikutnya, umur Abdullah bin Umar 15 tahun, Nabi SAW mengizinkan Abdullah bin Umar untuk ikut perang. Ya, maka itu juga batasan dewasa, batasan buluh, ya, 15 tahun. Ya. Batasan buluh juga adalah al-imbat. Al-imbat, ya, tumbuhnya rambut kemaluan. Tumbuhnya rambut kemaluan. Ini juga sebagai batasan balik. Ya, batasan balik. Ya, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dari Aqiyah Al-Quradhi. Ya, Aqiyah Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah salah satu Yahudi di Madinah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Aqiyah, "Quridna 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Quraidah." Ya. Kami pernah dihadapkan kepada Nabi SAW hari yang perang dengan Quraidah. Ya. Fakana man anbata qutila. Maka ketika itu dicek sudah tumbuh rambut kemaluan atau tidak. Kalau sudah tumbuh maka dibunuh. Karena terhitung sebagai muqatil, kafir harbi. Kafir harbi. Dan kafir harbi ketika jadi tawanan, imam itu berhak untuk membunuh. Yang tumbuh bulu kemaluannya orang Nabi SAW dibunuh. Fakatan man lam yumbit lam yuqtal. Yang tidak tumbuh bulu kemaluannya maka tidak dibunuh. Ya fakuntu mimman lam yumbit faqalla sabil. Kata artinya dahulu saya termasuk ketika itu belum tumbuh bulu kemaluan, maka Nabi SAW membebaskan saya. Dia anak-anak. Dia anak-anak bukan orang tawanan yang itu boleh untuk dibunuh. Maka ini batasan balik. Ya, mimpi umur 15 tahun atau tumbuh rambut kemaluan. Ya, wal aqlu, dan juga syarat wujudnya adalah akal. Ya, dia orang yang berakal. Ya, ini berdasarkan ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ali radhiyallahu anhu, rufi'al qalamu 'an thalatha, 'an an-na'imi hatta yastayqidh, wa 'an as-sabiyyi hatta yahtalib, wa 'an al-majnuni hatta ya'qil. Ya, pena. Pena itu apa maksudnya? Yakni pena pahala dan dosa. Ya, pena catatan amal, dosa. Ya, diangkat dari tiga orang. Dari orang yang tidur sampai dia bangun, ya, anak-anak sampai dia balik mimpi, dan dari orang gila hingga dia berakal. Tapi taklif di sini maksudnya taklif pahala dan dosa. Sedangkan dalam bab dhamah, tanggungan, tetap dia tidak terhapus. Apa maksudnya? Misalnya anak-anak mencuri barang. Ya, anak-anak main motor, mencuri spion. Itu tetap wajib ganti. Bab dhamah itu tidak terhapus. Dosa tidak berdosa. Wajib ganti, wajib ganti. Kalau si anak punya harta, dari harta si anak. Si anak tidak punya harta, harta warisnya. Ya, wajib mengganti. Anak bunuh anak lain. Ya, anak-anak main, kemudian bunuh. Itu wajib ganti. Wajib ganti, bayar dia. Dia qatlu khata' 100 unta. Bukan hilang begitu saja. Atau penjara cuma sekian tahun. Ya, kalau menghilangkan itu, wajib ganti. Diangkatnya pena itu bukan berarti menggugurkan dhamah. Dhamah itu tanggungan. Ya, kalau sama sesuatu tetap dia harus menanggung. Walaupun dia bisa berdosa. Ya. Wahuwa haddut taklif. Dan ini adalah batasan taklif. Hukum syar'i diantara adalah salam. Ya. Allah alam. Barangkali ini bisa kita bahas pada majlis kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada bahasan yang